Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima amma ba'du. Fa insyaallah ya, pada kesempatan kali ini melanjutkan pelajarannya, pelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha. Ya, terakhir sampai pada ya, pelajaran yang ke-17 ya. Ini pada jilid yang keempat ya. Al-Juz'ur Rabi'u, jilid yang keempat. Kemudian terakhir Ad-Darsu As-Sabi'a Asyara ya, pelajaran yang ke-17 ya. Jilid keempat, pelajaran yang ke-17. Kemarin sudah disampaikan dibacakan hiwar, percakapan dalam pelajaran ini. Sekarang melanjutkan pembahasannya ya, pada halaman 135 ya, pada jilid yang keempat tersebut ya, dibahas di sini dalam pelajaran kali ini insyaallah tentang al-mamnu' minas sarf, al-mamnu'u minas sarfi ya. Itu ya sebagaimana disebutkan di situ pada halaman 135 jilid yang keempat ya. Warada fi hadha ad-darsi ya, warada fi hadha ad-darsi amthilatun lil mamnu'i min as-sarfi ya, warada fi hadha ad-darsi ya, ada atau muncul ya, amthilatun, contoh-contoh, jadi ada contoh-contoh ya, dalam daras ini, dalam pelajaran ini, lil mamnu'i minas sarfi, untuk al mamnu' minas sarf ya, jadi ada atau muncul ya, contoh-contoh untuk dalam pelajaran ini untuk ya, contoh-contoh untuk al mamnu' minas sarf. Apa itu al mamnu' minas sarf? Wa huwa al ismu al mu'rabu alladhi la yalhaquhu at-tanwinu ya, yang dimaksud dengan al-mamnu' minas sarf adalah al-ismu al-mu'rabu, isim yang mu'rab ya, jadi isim yang mu'rab. Apa makna mu'rab? Yaitu isim yang mu'rab di sini maknanya mengalami perubahan keadaan huruf akhir dengan adanya amil, dengan adanya amil, yaitu sesuatu yang mempengaruhinya. Baik. Ini pengertian dari al-mamnu' minas sarf yang disebutkan dalam kitab ini ya, yaitu al-ismul mu'rabu, isim yang mu'rab, alladhi la yalhaquhu at-tanwinu, yang tidak ya, la yalhaquhu, yang tidak menyertainya at-tanwinu, tanwin maksudnya, yang tidak disertai oleh tanwin ya, tidak bisa disertai, tidak bisa di apa, diikuti atau di apa, disam ya, disertai ya, tidak bisa disertai oleh tanwin. Jadi isim mu'rab ini, isim yang mengalami perubahan keadaan huruf akhir ini, huruf akhirnya itu tidak bisa disertai dengan tanwin, atau mudahnya tidak bisa ditanwin. Di mana secara asal pada umumnya setiap isim yang tidak dipasangi alif, ya, yang tidak dipasangi alif lam, yang tidak beralif lam, ya, secara asal, secara umum, isim itu keadaan huruf akhirnya tanwin. Seperti misalnya kitabun, ya, masjidun, ya. Kemudian kalau nama orang yang Muhammadun, Aliyun, dan seterusnya, pada umumnya atau asalnya, keadaan isim, ya, huruf akhirnya itu dengan tanwin. Ini ya. Dan tentu ini apa? Tadi jika tidak disertai dengan alif lam, tidak dipasangi atau tidak didahului, atau tidak berawalan dengan alif lam. Ya, kalau dengan alif lam, kalau ada alif lam jelas itu tidak tanwin. Ya, karena alif lam itu menjadikan isim tidak tanwin. Tetapi pembahasan di sini adalah yang tidak berawalan alif lam. Ya, jadi pada umumnya, pada asalnya, keadaan akhir isim itu tanwin. Ya. Nah, ternyata di sana juga ada beberapa isim yang keadaan huruf akhirnya itu tidak disertai oleh tanwin atau tidak bisa ditanwin tanpa alif lam, ya. Tanpa alif lam, tidak berawalan alif lam, dia apa? Tidak tanwin, tidak bisa ditanwin, tidak disertai oleh tanwin. Ada beberapa isim yang semacam ini. Ya. Ini ya, ini tadi yang dinamakan dengan al-mamnu'u minas sarfi. Atau istilah lainnya, mungkin dalam kitab-kitab yang lain nanti disebut alismu ghairul munsharifi, ism ghairul munsharif, atau alismu la yansharifu, ism la yansharif. Ya, maknanya sama, ism yang tidak tanwin, tidak bisa ditanwin, tidak bisa disertai oleh tanwin. Ini jadi ada beberapa istilah, ya, al-mamnu' minasharfi, kemudian alismu ghairul munsharifi, ism ghairul munsharif. Kemudian ada juga alismu la yansharifu, isim yang tidak bertanwin, tidak bisa bertanwin, ya, la yansharif. Kemudian berikutnya, wa huwa ala nau'aini, dan dia isim ini ala nau'ain, ada dua macam, ya, terdiri dari dua macam. Wa huwa ala nau'aini, dan dia atas dua macam, maksudnya terdiri dari dua macam. Nau'in yumna'u minasorfi li'allatin wahidatin. Nau'in yumna'u minasorfi li'allatin wahidatin. Satu macam itu di yumna'u minasorfi, dihalangi atau dicegah dari as-sarf, dari tanwin, li'allatin wahidatin, karena satu illah, satu sebab. Illah itu sebab atau alasan, ya. Jadi ada satu jenis isim dari al-mamnu' minas sarf itu yang terhalang dari sarf, yang terhalang dari tanwin, itu karena satu sebab, satu illah. Wa naw'in yumna'u li'allataini, wa naw'in yumna'u li'allataini, dan ada satu macam, ya, satu macam yumna'u li'allataini, itu yang terhalang dari tanwin, li'allataini, karena dua sebab, ada dua alasan, dua illah. Ini ya, mungkin sebelum dilanjutkan tadi, untuk istilah al-mamnu'u minas sarf, al-mamnu' itu artinya secara bahasa, ya, al-mamnu'u yang terhalang, yang apa, yang terhalang atau yang terlarang, yang dicegah. Kemudian as-sarf, makna sarf dalam istilah ini adalah at-tanwin. Ya, jadi al-mamnu'u minas-sarfi itu secara bahasa artinya yang terhalang dari tanwin atau yang terlarang dari tanwin. Itu ya. Jadi makna as-sarf dalam istilah ini adalah at-tanwin. Ya. Maka tadi pada jenis al-mamnu' minas-sarf tadi dikatakan yumna'u minas-sarfi, ya. Nau'in yumna'u minas-sarfi, satu jenis, satu macam itu terhalang dari tanwin, ya. Jadi makna as-sarf dalam pembahasan ini, dalam pembahasan ini adalah at-tanwin, ya. Ini ya, sedikit menambahkan, ya. Berikutnya kita lanjutkan, ya, masing-masing di sini akan diuraikan satu persatu, ya, secara ringkasnya. dari masing-masing jenis dari al-mamnu' minas sarf tadi, yang satu jenis itu terhalang li'allatin wahidatin karena sebab satu illah, karena satu sebab atau satu illah, kemudian satu jenis lagi yumna'u li'allataini terhalang dari tanwin karena dua sebab atau dua illah. Al-mamnu'u minas sarfi li'allatin wahidatin. Al-mamnu'u minas sarfi li'allatin wahidatin. Yang terhalang dari sarf, isim yang terhalang, yang terlarang dari sarf, dari tanwin, li'allatin wahidatin. Karena satu sebab, karena satu illah. Huwa, yakni al-awalu yang pertama, ma kana makhtuman bi alifit ta'nitsil maqsurati awil mamdudati. Ma kana makhtuman, jadi isim yang keadaannya makhtuman, diakhiri, ya. Isim yang keadaannya diakhiri bi alifit ta'nitsi al maqsurati, ya, bi alifit ta'nitsil maqsurati, dengan alif ta'nits maqsurah, awil mamdudati, au al mamdudati, awil mamdudati, atau mamdudah, atau alif ta'nits mamdudah. Jadi isim, setiap isim yang diakhiri dengan alif ta'nits maqsurah atau alif ta'nits mamdudah, maka dia termasuk mamnu' minas sarf. Dan yang menyebabkan dia mamnu' minas sarf apa? Ya tadi, karena isim itu diakhiri dengan alif ta'nits maqsurah atau dia diakhiri dengan alif ta'nits mamdudah. Jadi satu ilah ini, ini sebabnya, ini alasannya, ini ilahnya. Kenapa isim itu menjadi mamnu' minas sarf? Karena sebabnya, ilahnya apa? Dia diakhiri dengan alif ta'nits maqsurah atau dia diakhiri dengan alif ta'nits mamdudah. Ya, ini kan satu sebab, satu alasan. Ya. Nah, dengan satu alasan ini, dengan satu sebab ini, itu sudah cukup untuk menjadikan dia termasuk mamnu' minas sarf, untuk menjadikan isim ini tidak tanwin. Ini ya. Wa min amtsilatihi, yang termasuk contoh-contohnya, ya, mar'a, ya, wa dunya, wa hubla, wa fatawa, wa hadaya. Ini contoh-contoh isim yang diakhiri dengan alif ta'nits maqsurah. Ya, alif ta'nits ya, maqsurah. Ya, jadi alif, ya, yang itu menunjukkan ta'nits, ya, menunjukkan untuk mu'annas, ya, secara jenis, ya, secara mu'annas ada maknawi, ada lafzi. Kemudian al-maqsurah, ya, maqsurah artinya apa? Ya, alif, ya, seperti pada contoh-contoh tersebut, ya, isim itu diakhiri dengan alif, ya, kemudian ya tentu sebelum alif itu fathah, dan alif itu adalah alif yang tetap ada. Artinya kalau alif itu dihilangkan, makna isim menjadi berubah, menjadi berbeda. Ya, ini dulu sudah pernah disampaikan, ya, pembahasan tentang alif maqsurah, mungkin di awal jilid 3 kalau tidak salah, ya, mungkin nanti bisa dirujuk kembali di sana. Jadi ini isim yang diakhiri dengan alif ta'nits maqsurah, maka dia tidak bisa tanwin, terhalang dari tanwin, seperti pada contoh-contoh ini, maka tidak bisa, tidak boleh dikatakan atau mardhon misalkan, atau dunyan, tidak, dia tidak tanwin, mardha, dunya, hubla, fatawa, ya, hadaya, ini. Meskipun tanpa alif lam, ya, tidak dipasangi alif lam, tidak berawalan alif lam, tetap dia tidak tanwin. Ya, kalau dengan alif lam bagaimana? Ya tetap sama, tidak tanwin. Jadi ada alif lam ataukah tidak ada alif lam, sama saja, tidak tanwin. Kalau isim pada umumnya, kalau tidak ada alif lam, maka dia tanwin. Kitabun, masjidun, baitun, Tetapi kalau ada alif lam maka menjadi tidak tanwin. Al-kitabu, al-masjidu, al-baitu. Itu karena masuknya alif lam menjadi tidak tanwin. Itu keumuman isim atau pada asalnya isim ya. Adapun di sini mamnu' al-mamnu' minas sarf, dia tidak ada alif lam, itu sudah tidak tanwin. Kalaupun dimasuki alif lam juga sama, tidak tanwin. Ini ya. Dan tadi kembali pembahasan di sini pada isim-isim yang tidak berawalan alif lam. Ya, itu untuk tadi untuk membedakan dengan isim yang secara umum yang tanwin. Kemudian contoh yang berikutnya, wa sahra'u, wa hamra'u, wa fuqara'u, wa asdiqa'u. Ya, ini isim-isim yang diakhiri dengan alif ta'nif mamdudah. Ya, jadi alif ta'nif mamdudah. Jadi huruf akhirnya berupa hamzah, kemudian sebelumnya adalah alif. Ya. Dan sebagaimana dan alif ta'nif mamdudah ini di sebagaimana tadi pada alif ta'nif maksurah bisa dijumpai pada isim yang menunjukkan makna untuk mu'annas seperti tadi dunya, hubla ya. Ataupun juga untuk yang alif ta'nif mamdudah seperti sahra'u, hamra'u ya, isim-isim ini menunjukkan makna untuk mu'annas ya, mufrad. Ataupun juga pada isim-isim yang di situ menunjukkan makna jamak. Ya, seperti tadi mardha, fatawa ya, hadaya, kemudian fuqara'u, ya asdiqa'u. Ini sebenarnya ini isim-isim yang jamak menunjukkan makna jamak atau ini jamak, bentuk jamak, jamak taksir. Akan tetapi keadaan huruf akhirnya itu ya di atau dia termasuk pada alif ta'nif maksurah yang alif tadi ya, dan juga termasuk yang alif ta'nif mamdudah yang alif dengan hamzah tadi ya, itu melihat keadaan huruf akhirnya itu alif ta'nif maksurah termasuk alif ta'nif maksurah dan juga yang satunya termasuk alif ta'nif mamdudah. Adapun kalau dilihat jenis isimnya tadi ada yang memang itu isim untuk mu'annas tetapi juga ada itu isim untuk jamak. Nah, jadi perhatikan di sini ada perbedaan antara jenis isim ya, dan tadi melihat keadaan huruf akhirnya. Ya, dan tadi yang disebutkan di sini yang menjadikan isim itu terhalang dari tanwin itu karena dia diakhiri dengan alif ta'nif maksurah atau dia diakhiri dengan alif ta'nif mamdudah. Ya, jadi bukan melihat isim itu mu'anas atau isim itu jamak, tidak melihat bentuk isimnya atau jenis isim itu, tidak, tetapi melihat keadaan huruf akhirnya yaitu diakhiri dengan alif ta'nif maksurah dan alif ta'nif mamdudah. Ini ya. Allahu a'lam. Ini jadi satu sebab ini, satu ilah ini sudah cukup untuk menjadikan isim ini mamnu' minas sarf. Berikutnya as-sani. Al-mamnu' minas sarf, isim yang terhalang dari tanwin ya, li'illatin wahidatin, karena satu ilah, satu sebab. Jenis yang kedua adalah makana 'ala wazni muntahal jumu'i. Makana 'ala wazni muntahal jumu'i, yaitu isim yang itu keadaannya mengikuti wazan muntahal jumu', isim yang keadaannya berupa wazan muntahal jumu'. Muntahal jumu', apa itu wazan atau sighah muntahal jumu'? Wa huwa ma kana 'ala waznai mafa'ila wa mafa'ila wa ashbahihima. Ya, jadi wazan muntahal jumu' atau sighah muntahal jumu' dalam istilah yang lain adalah isim yang keadaannya itu mengikuti dua wazan. Ya, ma huwa ma kana 'ala waznai mafa'ila wa mafa'ila. Jadi isim yang keadaannya mengikuti ya, keadaan isim atau bentuk isim itu mengikuti dua wazan ini yaitu mafa'ilu dan mafa'ilu. Ya, kalau dalam kalimat tadi, karena dia sebagai mudhaf ilah, ya dibaca majrur tandanya fathah mafa'ila ya, ala waznai mafa'ila wa mafa'ila. Ya. Tapi kalau disebutkan sebagai satu kata tersendiri, satu kata secara asal, ya mafa'ilu dan mafa'ilu. Jadi dua wazan ini, setiap isim yang mengikuti dua wazan ini, artinya salah satu dari dua wazan ini, maka dia apa tadi? Mamnu' minas sharaf. Mafa'ilu atau mafa'ilu. Wa ashbahihima, dan yang serupa dengannya, apa bentuk-bentuk atau wazan-wazan yang serupa dengannya. Maksudnya apa? Wazan-wazan atau bentuk yang serupa dengan mafa'ilu atau mafa'ilu. Artinya huruf-hurufnya tidak harus dengan mim pada huruf awalnya. Kemudian fa kalimah. Kemudian kalau alifnya harus alif. Ya, jadi alif itu wajib. Artinya dua huruf di awal, kemudian alif huruf ketiga, kemudian setelah alif ada dua huruf atau tiga huruf. Kan ada dua wazan ya, mafa'ilu. Jadi huruf dua huruf pertama sebelum alif, kemudian setelah alif ada tiga huruf, ada dua huruf. Itu wazan yang pertama. Kemudian wazan yang kedua, mafa'ilu. Ya, ada alif pada huruf ketiga. Nah, sebelum alif ada dua huruf, kemudian setelah alif ada tiga huruf. Jadi ini yang dimaksud dengan wazan atau sighah muntahal jumu'. Jadi ada alif pada huruf ketiga, kemudian sebelumnya ada dua huruf, kemudian setelahnya ada dua atau tiga huruf. Nah, ini tadi wa ashbahihima, dan yang serupa dengannya, maksudnya isim-isim nanti tidak harus bentuknya atau wazannya itu sama persis dengan ini. Artinya mim pada huruf pertama, kemudian fa kalimah sebagai huruf kedua, kemudian alif, kemudian ain kalimah, kemudian lam kalimah, ataupun ada ya sebelum lam kalimah, tidak harus demikian. Bisa jadi nanti fa kalimah itu jadi huruf pertama, kemudian ada tambahan huruf lain untuk huruf kedua, kemudian tetap alif huruf ketiga. Jadi alif huruf ketiga itu tetap wajib harus. Ini pada muntahal jumu', pada wazan atau silqah muntahal jumu', tetap alif itu huruf ketiga. Kemudian setelah itu ada dua huruf. Nah, dua huruf setelahnya atau tiga huruf setelahnya itu nanti bisa ain kalimah ataupun bisa lam kalimah, atau juga ada tambahan huruf yang lain. Artinya tidak harus wazannya sama persis dengan ini, dengan mim, fa kalimah, ain kalimah, lam kalimah, tapi bisa dengan susunan huruf yang lain tetapi tetap mengikuti bentuk ini. Bisa dijelaskan dengan contoh. Wa min amsilatihi, dan di antara contoh-contohnya, masajidu. Ini masih sama dengan wazannya tadi ya, mafa'ilu, masajidu. Artinya huruf mim, kemudian fa kalimah, kemudian alif, kemudian ain kalimah, kemudian lam kalimah. Kemudian mafatihu, wa mafatihu, mafatihu. Ini masih sama wazan bentuknya dengan wazan tadi, mafa'ilu. Jadi mim, kemudian fa kalimah, kemudian alif, kemudian ain kalimah, kemudian ya, ya ada huruf ya, kemudian baru lam kalimah. Ini dua contoh ini sama persis dengan wazan muntahal jumu' tadi. Kemudian contoh yang berikutnya, perhatikan fanadiqu. Ya, fanadiqu. Ini kalau dilihat tidak sama dari sisi jenis hurufnya. Fanadiqu huruf pertama itu huruf fa. Tidak sama, tidak sesuai dengan wazannya tadi, mafa'ilu. Ya, kalau pada wazan mafa'ilu kan huruf pertama huruf mim. Huruf itu huruf tambahan pada muntahal jumu' ini, artinya bukan huruf asli, bukan huruf faqa. Huruf faqa-nya kan fa kalimah, ain kalimah, dan lam kalimah itu ya. Nah, pada wazan ada mim di awalnya, mafa'ilu atau mafa'ilu. Adapun pada contoh ini, fanadiqu, huruf pertama ternyata bukan mim, tetapi huruf fa. Dan ini huruf yang asli, bahkan pada contoh ini, fanadiqu itu fa, fa kalimah. Ya. Adapun pada wazan mim itu tambahan tadi, kemudian baru fa kalimah, mafa'ilu itu ya. Kemudian pada contoh fanadiqu huruf kedua nun, ini ain kalimah. Ya. Berbeda dengan wazan. Kalau wazan tadi mafa'ilu, huruf kedua adalah fa kalimah. Ya. Kemudian alif, fanadiqu, huruf ketiga adalah alif. Kemudian huruf keempat, huruf dal, pada contoh fanadiqu, dal ini lam kalimah yang pertama. Ya. Kemudian ada huruf qaf, ini lam kalimah yang kedua. Jadi lam kalimahnya ada dua. Ini ruba'i ya. Artinya isim kata ini ruba'i ada empat huruf. Ya, hurufnya asli semua. Fa, nun, dal, dan qaf. Ini huruf asli semua. Ya. Kemudian bentuk jamaknya ini ya, mufradnya fundukun ya. Kemudian jamaknya fanadiku dengan wazan muntahal jumu'. Dan tadi kalau dilihat pada wazan yang disebutkan tadi mafa'ilu, keadaan hurufnya berbeda, sifat hurufnya berbeda, artinya fa kalimah, ain kalimah dan lam kalimah berbeda, tetapi secara bentuk apa? Bentuk keumumannya itu sama. Yaitu ada dua huruf di awal, kemudian huruf ketiga adalah alif, kemudian huruf keempat dan kelima atau setelah alif ada dua huruf atau tiga huruf. Dan harakatnya juga sama. Harakat huruf pertama fathah, harakat huruf kedua fathah, kemudian alif, kemudian harakat huruf setelah alif itu kasrah ya, kemudian baru huruf akhir. Nanti harakatnya ya, asalnya dhammah atau menyesuaikan i'rabnya. Atau kalau ada ya, ya nanti ada ya dulu. Setelah huruf keempat yang kasrah tadi ya, kemudian ada ya. Kemudian baru huruf akhir. Yaitu pada wazan yang kedua tadi, mafa'ilu. Jadi kesamaan bentuk secara umum. Walaupun tadi keadaan tiap huruf itu berbeda, terkait huruf asli atau huruf tambahan tadi, tetapi bentuk keumumannya sama. Nah, ini termasuk ya, masuk dalam wazan atau dalam sighah muntahal jumu'. Dan termasuk apa tadi mamnu' minas sharaf ya. Ini ya satu contoh tadi menjelaskan. Jadi tidak sebatas yang wazannya mafa'ilu atau mafa'ilu yang sama persis dengan itu, tetapi setiap isim yang bentuknya seperti ini. Tadi contoh fanadiqu. Contoh yang berikutnya perhatikan. Wa syawari'u, wa rasailu, wa fanajinu. Ini yang ada lima huruf, yang ada, maksudnya yang ada tiga huruf setelah alif ya. Fanajinu. Kemudian wa asabi'u. Kemudian wa sa'abinu. Ini ya. Ini jadi sama dengan wazan tadi mafa'ilu. Jadi setelah alif ada tiga huruf, huruf ke tengahnya adalah huruf ya. Jadi berbeda keadaan masing-masing huruf, huruf pertama, kedua, kemudian setelah alif berbeda-beda, tetapi bentuk keumumannya itu sama. Ya. Polanya sama. Mafa'ilu. Contohnya masajidu, fanadiqu, syawari'u, rosailu. Kemudian wazan yang satunya mafa'ilu. Contohnya mafatihu, fanajinu, asabi'u, sa'abinu. Ini. Nah, setiap isim yang keadaannya itu mengikuti wazan atau sighah muntahal jumu' ini, maka dia termasuk mamnu' minas sharf. Keadaan huruf akhirnya tidak tanwin, tidak bisa, tidak boleh tanwin ini ya. Nah, kemudian dinamakan tadi muntahal jumu', secara asal ya di sini muntahal jumu', al jumu', artinya memang isim-isim ini menunjukkan makna jamak. Ini termasuk bentuk jamak, jamak taksir ya. Jadi di antara bentuk jamak taksir nanti adalah ada sighah muntahal jumu'. Jadi ini bermakna jamak karena ini memang bentuk jamak. Ya. Coba nanti dicari ya bentuk mufradnya masing-masingnya, bisa dicari untuk latihan di kamus, lihat bagaimana bentuk mufrad masing-masing dari contoh-contoh tadi. Yang jelas yang disebutkan di sini adalah jamak. Sebagaimana tadi namanya muntahal jumu'. Dan ini termasuk bentuk jamak taksir. Ya. Kemudian penjelasan berikutnya, wa kadzalika yumna'u minas sarfi al-mufradu alladhi ala wazni muntahal jumu'i. Dan demikian pula terhalang dari sharaf, terhalang dari tanwin, yumna'u minas sharfi, terhalang dari tanwin, al-mufradu, mufrad, isim yang mufrad, isim yang menunjukkan jumlah satu, alladhi ala wazni muntahal jumu'i, yang mengikuti wazan muntahal jumu'. Jadi ada isim mufrad, isim yang menunjukkan makna ifrad, makna tunggal, jumlahnya satu. Artinya ini bukan jamak, bukan bentuk jamak, bukan bermakna jamak, ya. Dia mufrad, tetapi bentuknya, jadi maknanya menunjukkan makna mufrad, ya, tidak menunjukkan makna jamak, tetapi bentuknya itu mengikuti wazan muntahal jumu'. Nah, kalau ada isim yang semacam ini, dia mufrad, tetapi bentuknya mengikuti wazan muntahal jumu', maka dia juga mamnu' minas sharaf, dia terhalang dari tanwin, tidak boleh tanwin. Wa min amthilatihi, di antara contoh-contohnya, ya, dan di antara contoh-contohnya, tomatimu, ya, tomat. Ini tomatimu, perhatikan bentuknya lafaz ini sama dengan muntahal jumu' tadi, mafa'ilu atau fanadiqu. Tomatimu kan sama, ada dua huruf di awal fathah semua, kemudian huruf ketiga alif, kemudian setelah alif ada dua huruf, huruf yang setelah alif yang pertama di kasrah, kemudian yang terakhir dhammah asalnya. Tomatimu, fanadiku, mafa'ilu, kan sama, secara bentuk sama, tetapi di sini tomatimu itu bukan jamak, dia mufrad. Ini termasuk tadi, dia termasuk yang mamnu' minas sharaf, karena dia mengikuti bentuk wazan muntahal jumu', meskipun maknanya mufrad. Wa batatisu, kentang, ya, batatis, kentang, ya, batatisu ini juga, ini mufrad, tetapi bentuknya mengikuti wazan muntahal jumu', maka dia mamnu' minas sharaf. Wa tabashiru, wa tabashiru, tabashiru, apa, kapur, ya, ini juga sama, ini mufrad, tetapi bentuknya mengikuti wazan muntahal jumu', wazan yang kedua tadi, mafa'ilu, tabashiru, ya. Wa sarawilu, contoh berikutnya sarawilu, ya, sama ini. Jadi sarawil, celana, ya. Jadi isim-isim ini mufrad, menunjukkan makna mufrad, jumlahnya satu. Misalkan tadi tomatimu, tomat, ya, tomatnya satu. Batatisu, kentangnya satu. Bukan jamak, bukan banyak kentang atau banyak tomat atau banyak apa tadi, kapur atau celana, tidak, hanya satu. Mufrad. Tetapi lafaz ini, lafaz yang maknanya mufrad ini, bentuknya mengikuti wazan muntahal jumu'. Nah, karena bentuknya mengikuti wazan muntahal jumu', maka dia menjadi mamnu' minas sharaf, terhalang dari tanwin, tidak tanwin, tidak boleh tanwin. Ini. Ini, ya. Al-mamnu' minas sharaf li'allatin wahidatin. Jadi isim yang terhalang dari tanwin karena adanya satu illah, satu sebab atau satu alasan. Jadi ada dua macam, ya. Jadi ada dua macam isim yang terhalang dari tanwin karena satu illah. Yang pertama tadi apa? Isim yang diakhiri dengan alif ta'nits maksurah atau alif ta'nits mamdudah. Yang kedua, isim yang mengikuti wazan muntahal jumu'. Ini. Jadi dengan adanya, artinya apa? Dengan isim itu dia bentuknya mengikuti wazan muntahal jumu', maka itu sudah mencukupi untuk menjadikan isim ini mamnu' minas sharaf. Satu sebab ini sudah cukup. Yes. Yaitu untuk yang muntahal jumu', ya, yaitu dia bentuknya muntahal jumu', mengikuti atau sama dengan muntahal jumu' secara bentuk tadi, secara sigha, maka itu sudah cukup. Satu alat bukti, ya, atau satu alasan ini, satu sebab ini, itu sudah mencukupi untuk menjadikan isim ini mamnu' minas sharaf. Ini. Ini mamnu' minas sharf li'illatin wahidatun. Kemudian yang berikutnya adalah al-mamnu' al-mamnu' minas sarfi li'allataini. Mamnu' minas sarf karena dua illah, dua sebab. Ya. Baik. Dan untuk pembahasan ini mungkin karena waktu, untuk pembahasan yang ini al-mamnu' minas sarf li'illataini, mamnu' minas sarf karena dua sebab, karena dua illah, insyaallah nanti dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang ya. Baik, untuk pertemuan kali ini, kesempatan kali ini mungkin sampai di sini dulu. Semoga ini bisa bermanfaat. Ya. Alafu minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Allahu a'lam, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallama taslima, walhamdulillahi rabbil alamin.